الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله سلام puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menerus menjadikan kita hamba-hambanya yang mendapat nikmatnya dan bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala kita bersama sekali lagi untuk teruskan membahaskan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Muslim, di dalam Kitabul Haid, di mana di dalam pelajaran yang lepas kita telah membaca beberapa buah riwayat tentang bab jawaz ghuslil haid ra'sa zawjiha wa tarjilahu wa taharatu suriha wa liktika fi hijriha wa qira'atul quran fi. Ini bab dibolehkan seorang yang sedang haid mencuci kepala suaminya dan menyikatkannya, dan bahawa bekasnya, bekas wanita yang haid itu bersih, dan boleh kita dan boleh dibolehkan berbaring di atas ribanya dan membaca Quran di ribanya. Jadi tentang sebahagian daripada perkara-perkara yang terdapat di dalam tajuk ini telah termuat di dalam riwayat-riwayat yang awal-awal kita baca, antaranya tentang bagaimana Aisyah radhiyallahu anha telah mengkhabarkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah apabila beriktikaf di masjid, maka beliau yang di baginda sallallahu alaihi wasallam mendekatkan kepalanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah telah menyikatkan rambutnya. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memasuki rumahnya apabila dia beriktikaf, melainkan untuk hajatul insan, untuk hajat manusia. Dan juga riwayat yang memberi makna bahawa Aisyah radhiyallahu anha telah mencuci, membasuh kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Aisyah radhiyallahu anha sedang dalam haid. Dan kita pergi kepada riwayat yang belum kita baca. Saya ada satu riwayat ini. Wahaddatsana, kata Imam Muslim rahimahullah taala, wahaddatsana Yahya ibn Yahya wa Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Abu Turaib qala Yahya akhbarana wa qala al-akharani haddatsana Abu Muawiyah 'anil A'mash an Thabit ibn Ubaid عن القاسم ابن محمد عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الحمرة من المسجد. قالت فقلت إني حائض. فقال إن حيضتك ليست في يدك. dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda padaku, nawilinil khumrah minal masjid, capaikanlah dan berikanlah sebuah ataupun sehelai kain daripada masjid. Maka kata Aisyah, aku berkata sesungguhnya aku sedang haid, inni haid. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya haid kamu bukan di tanganmu. Jadi dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha mengkhabarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari di dalam masjid minta pada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil dan memberikannya sehelai kain, nawilinil khumrah. Dan nawilinil khumrah minal masjid, walaupun kalau diterjemahkan ambilkanlah kain dari masjid, siapa yang ada di masjid, siapa yang ada di luar masjid, seolah-olah Aisyah ada di masjid, Nabi SAW di luar masjid. Tapi maksudnya nawili nil khumrah minal masjid, yakni Nabi SAW yang ada di dalam masjid, Aisyah di luar masjid, ada di rumahnya, dan ambil kain daripada rumahnya dan berikan kepada Nabi SAW. Dan al-khumrah adalah salah satu perkataan yang agak baru yang dibahaskan oleh ulama, termasuk gharaibul al-hadith, yakni hadis ataupun lafaz-lafaz hadis yang biasanya disyarahkan oleh ulama. Al-khumrah, kalau kita lihat syarah Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dia pun memetik daripada Al-Harawi. Dan selain beliau, Al-Harawi seorang ulama hadis, dan beliau ini juga seorang yang mensyarahkan lafaz-lafaz hadis yang mungkin tak biasa difahami oleh orang Arab. Dan itu menunjukkan orang Arab pun kadang-kadang tak berapa faham tentang apa makna kalimat-kalimat bahasa Arab di dalam hadis. Sebab antaranya perkataan-perkataan ini tidak digunapakai lagi di zaman mereka, ataupun perkataan-perkataan ini mempunyai makna yang lain pada zaman mereka, jadi perlu disyarahkan. Dan juga mungkin juga mereka menyangkakan makna-maknanya seperti yang mereka faham, tapi bila dalam konteks hadis mempunyai makna yang lain. Jadi di sinilah ulama-ulama hadis mensyarahkan hadis. Dan ulama hadis yang mensyarahkan hadis ini, mereka juga adalah ulama bahasa. Jadi demikian kalau kita lihat disiplin hadis ini bukan tertuju kepada sanad, menghafal riwayat saja, tapi ia juga mengenal akan sanad tersebut daripada sudut lemah ataupun kuatnya, yakni dari perawi-perawinya dan penyakit-penyakit kalau ada. Dan juga mereka juga perlu faham maksud hadis tersebut, yakni hukumnya, fiqahnya. Dan pertama sekali, ya, perkara yang pertama sekali yang perlu diketahui adalah makna lafaz-lafaz dalam hadis tersebut. Dan juga selepas itu, jika nak difahamkan hadis tersebut mengikut konteks yang lebih besar, lebih umum lagi, bagaimana kedudukan makna hadis ini berbanding dengan hadis-hadis yang ada, ataupun dengan Al-Quran dan seterusnya. Jadi kita akan keluar dengan fahaman yang tepat, insyaAllah ta'ala. Dan juga mungkin kainnya umum ataupun khusus ataupun telah dimansuhkan dan sebagainya. Jadi bukan setakat apa, hafal hadis sahaja, tapi permulaannya kenalah hafal, kena hafal jugalah. Jadi kalau budak-budak kecil, kita ceritakan fiqah itu, hukum, khilaf apa semuanya, terus apa, janganlah baik pergi main-main dengan buku hadis sudah lah. Buat kapal terbang. Jadi kita ringan-ringan lah dengan dia. Jadi kita apa? Kita ajarkan dia hafal hadis, kemudian kita ajar sikit-sikit je maknanya. Itu perkara permulaan. Tapi bila dah lama kelamaan, kita harus ada peningkatan dalam ilmunya. Baik. Dan kita tahulah bahawa ilmu hadis ni antara ilmu yang dah apa? Dah makin asing bagi orang-orang Islam. Ahlinya dah makin berkurangan kerana ilmu ini dah susah. Bukan dia memang senang dahulu, tapi dia pada zaman ini dia semakin apa, semakin susah kerana ia memerlukan masa yang amat banyak untuk membacanya, mengkajinya, disiplin-disiplin ilmu tersebut. Dan satu lagi adalah kurangnya, kita katakan, pemerhatian orang-orang Islam terhadap hadis-hadis Nabi SAW dan ilmu-ilmunya. Itu biasa lah. Jadi sebab itulah bila orang-orang dah susah, dah malas nak kaji hadis, hukum hadis, macam-macam riwayatnya dan kedudukan hadis ni berbanding dengan hadis-hadis lain, apa mereka buat? Alah, tak pakai hadis, pakai apa? Gagal sudah. Pakai kias saja, pakai pendapat-pendapat saja. Agama tu mudah, jadi kita hukum dia macam ini. Hadis cakap apa kita nanti dulu ataupun kita buanglah dulu. Ini masalah. Jadi al-khumrah, kata al-Harawi dan selain beliau, hiya hadhihi sajdah wa hiya ma yad'u 'alayhi ar-rajulu juz'a wajhihi fi sujudihi min khasirin aw nasijatin min khaus. Iaitu dialah sajdah ini. Ini tempat yang kita sujud di atasnya. Di mana seorang lelaki itu meletakkan sebahagian daripada wajahnya ketika dia sujud, daripada khasir, tikar, kain, natijah dan sebagainya lah. Jadi dia adalah kain yang amat kecil sekali, hanya tempat untuk letak sebahagian wajah, bukan semua wajah pun. Tak pun wajah lah, untuk kita letakkan wajah kita, kepala kita ketika kita nak sujud. Jadi itu kata ulama hadis. Hakadha qala al-Harawi wal aktsarun. Demikianlah kata al-Harawi dan kebanyakan mereka. Wa sarraha jama'atun minhum, dan sebahagian daripada mereka dengan cara jelas berkata, bi annaha la takunu illa hadzal qadar. Bahawa umrah itu, kain ini tak boleh lebih daripada tempat letak wajah saja untuk sujud. Kalau dah lebih, dia bukan namanya umrah. Ini kita katakan apa? Pendapat ulama-ulama bahasalah. Adapun Al-Khattabi, dia berkata, ya sajjadah yasjudu alaiha al-musalli. Dia adalah sajjadah yang seorang yang sedang solat bersujud di atasnya. Jadi sajadah, dengan sajadah maknanya lebih besar daripada setakat untuk tempat wajah. Wa qad jaa fi sunan Abi Dawud an Abi Abbas radhiyallahu anhu qala, telah datang telah terdapat di dalam sunan Abu Dawud dari Abu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, ja'at fa'ratun fa akhadhat tajur tajurul fatilata. Datang seekor tikus, maka dia pun mengambil dan datang seekor tikus sedang apa, mengheret ini fatilatah, daripada bekas yang dia makan itulah, haiwan yang dia makan. Faja'at biha, kemudian dia bawa bekas yang dia makan tu di mulutnya itu. Fa'alqatha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun membuangkan bekas itu di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alal khumrah, di atas khumrah tadi, kain tu. Allati kana qa'idan 'alaiha. Kain itu adalah tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di atasnya. Fa ahraqat minha mithla mawdi'a dirhamin. Maka telah membekaskan, yakni perkara tersebut, bekas tersebut, makanan tersebut, sebesar dirham. Jadi ini menunjukkan fala fahala tasrihun bi itlaqil khumra ala ma zada ala sadril wajhi. Ini menunjukkan bahawa khumrah tu lebih besar daripada takat tempat letak wajah. Kalau dah boleh duduk, maknanya dia apa? Dia besar. Jadi macam sejadah kita tu pun dah boleh dinamakan khumrah. Namun kenapa dinamakan khumrah? Kerana daripada kalimat khumrah, yang ini dia menyelubungi, dia menutup. Sebab itu dia, kerana dia menutup wajah. Bila kita sujud kat dia, wajah kita tertutup. Aitu ghaftihi. Begitu juga dipanggilkan tudung ataupun tutup kepala wanita itu khimar, khimarul mar'ah, sebab dia menutupnya. Dan arak juga dipanggil khamrun, sebab dia menutup akal sehingga tak dapat berfikir dengan waras. Baik. Jadi itu maknanya khumrah. Apa faedah daripada hadis ini, daripada sudut Nabi SAW minta Aisyah sampaikan, capaikan apa? Hulurkan khumrah kain tempat sujud ataupun sejadah. Bahawa biasa Nabi SAW bila nak solat, dia menggunakan sejadah. Ini dalil lah, sejadah bukan bid'ah. Hadis ni kat mana? Sahih Muslim dah. Awak suka dengan sejadah ke tak suka dengan sejadah? Awak taukeh sejadah ke? Itu cerita lain. Ini dah boleh apa? Orang jual sejadah nanti Ramadan keluarkan hadis ni. Kat kedai, kat bazar. Nabi i'tikaf, Nabi minta kain sejadah. Tapi kita tahu zaman Nabi SAW, mereka apa? Masjid mereka tu berlantaikan tanah. Tanah debu. Sebab itu pada bulan Ramadan, dalam hadis-hadis tentang Lailatul Qadar, Nabi SAW kata apa? Dia nampak dia bermimpi. Dia nampak dia sedang sujud ala tini wal ma', yakni atas tanah liat dan air. Yakni sebab apa? Sebab hujan. Dan Nabi SAW, masjid Nabi tu zaman dahulu bumbungnya dengan apa? Dengan pelepah kurma saja. Tiangnya batang kurma. Jadi kalau hujan biasanya tembuslah. Dan kalau musim panas, biasa sahabat-sahabat apa? Campakkan sarban ke, kain ke, ridak ataupun seperti ini sajadah ni, kemudian dia sujud atas atas kain tersebut. Sebab apa? Panas. Jadi jika ada sebab, tak pasal. Kalau sejuk sangat pun sama juga. Kalau pergi Masjidil Haram, Masjid Nabi, musim sejuk, oh betul-betul sejuk eh. Jadi kadang-kadang tak tahan orang sujud di atas lantai. Jadi ini tak ada masalah. Cuma masalahnya masjid zaman sekarang. Masjid zaman sekarang atas tanah ke atas simen? Ke atas tiga getah? Dah tak ada pun atas tiga getah. Atas karpet. Karpet bulu bagus punya. Daripada Iran ke, daripada mana ke? Ha. Dah atas karpet ada lagi. Kadang-kadang karpet lagi. Lengkap. Baik. Dan negeri kita pun tak panas. Dan tak sejuk. Kalau sejuk sangat pun biasa tak sejuk lah. Jadi orang datang nak semayang, bawa sejadah lagi. Bawa kain putih lagi. Kecil ke besar tak bisa. Lepas tu dia tebar kan kat depan dia. Ketika solat jemaah, jemaah apa hukum? Asalnya boleh ke tak boleh? Asalnya, asal boleh. Dia kalau nak berdalil dengan hadis ni pun ada hujah. Nabi SAW pakai khumrah, pakai apa? Pakai kain sejadah. Saya ketahui lah perkara ni pernah berlaku pada zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-I'tisam dan mungkin orang-orang lain, ulama-ulama lain, bahawa Imam Malik bila melihat orang itu campakkan ataupun bentangkan sejadah ketika nak solat jamaah, Imam Malik marah. Kenapa marah dia? Sebab kau buat sesuatu perkara yang baru. Satu, di masjid Nabi. Ini masjid mana? Nabi. Imam Malik adalah imam di masjid Nabi. Dan apa yang kau buat itu tidak dilakukan oleh orang orang lain. Jadi seolah-olah ada apa specialnya kau ni. Kau nak lain daripada yang lain. Itu saja. Tidaklah dia masalah dalam agama ke apa. Dia baguslah kita katakan. Jadi Imam Malik mengingkari perkara ini kerana dia perkara yang baru dia ada-adakan dalam dalam solat jemaah seperti ini. Walaupun tak berapa besar sangat isunya kalau banding dengan bid'ah yang besar-besar. Itu pun diingkari oleh Al-Imam Malik. Semoga Allah SWT merahmati beliau. Nampak? Itu tak ada niat saya ni ada sumpuk tajam-tajam atau sarban panjang-panjang besar-besar. Saya ada tarikat lain. Saya ni ada desain-desain ni. Saya tak mau. Saya nak putih. Jadi dia bawa kain putih. Ada yang macam gitu. Niat apa? Kono nak jaga hati lah dan riadah apa tu, nak khusyuk dan sebagainya. Ni bukan ni. Ni baru kerana tak tahu apa sebab, wallahualam kebiasaan saja dia bawa, dia nak letak kat atas. Mungkin tanah dan lantai masih keadaan zaman Nabi SAW, wallahualam. Pun dimarahi oleh Al-Imam Malik, Allahu yarhamu. Jadi apa lagi kalau perbuatan orang-orang sekarang tak ada sebab. Kapek dah ada apa bagusnya. Kalaulah alasannya ada ukiran-ukiran yang mengkhayalkan dan sebagainya, so awak mesti khusyuk, orang lain ni semua tak khusyuk lah. Yang ni dia nak lain daripada yang lain, dan itu menunjukkan ada sesuatu di dalam hatinya. Jadi yang demikian itu tentu sekali tidak bagus. Jadi sebab itu sekarang ini lebih-lebih lagi dia satu perkara yang munkar. Dan kita pula tahulah, wallahualam kita tahu ke tak tahu, tapi yang saya tahu bahawa biasa yang buat macam gini ni, bila yang konon dah belajar zikir-zikir, dah ikut-ikut tok guru-tok guru dan sebagainya tu kan, jadi dia dah mula pakai-pakai macam ni. Dulu tak, sekarang dah nak pakai-pakai macam ni. Tapi kita katakan awak nak buat kat rumah awak, terpulang. Tapi di masjid, waktu solat jemaah macam ini, nampak awak ada kelainan. Dan itu satu perkara yang diadakan dalam agama. Kita tidak mana je kita apa ni perlu solat, asal dia bersih, asal suci daripada najis, kita solat. Tak kira atas lantai atau apa, semua kotor tak kotor je, kita lain. Atas surat khabar pun boleh. Kalau dah darurat, dah tak ada tempat lagi nak solat, kat tepi jalan kita letak surat khabar, kita semayang. Hitam-hitam tak boleh. Jadi bukan dengan cara macam ni. Jadi kita katakan boleh kita gunakan alas untuk kita sujud ketika sedang solat. Dan sebenarnya ada masalah tentang hal ini. Boleh tak kita sujud selain daripada atas tanah secara direct, secara langsung? Mesti ada kontak dengan tanah ataupun tidak. Kalau atas rumput, mesti atas rumput. Atas tanah pasir, mesti atas pasir. Itu diperbahaskan oleh ulama. Antara yang paling keras dalam hal ini adalah orang-orang Syiah. Sebab tu dia mesti mati-mati nak letak batu. Tu cerita lain pula. Bukan sebarang batu pun. Dia pakai batu Karbala. Kaya orang eh yang jual apa tu? Batu Karbala. Tak betul batu Karbala ke tidak? Dan kenapa batu Karbala bukan batu Mekah ke Madinah? Sebab Karbala pada mereka adalah tanah suci. Adalah tanah haram macam tanah haram di Mekah dan Madinah. Sebab Karbala lah tempat dikebumikan mayat siapa? Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma yang dibunuh. Jadi ini semua perkara yang diadakan, ada-adakan dalam agama. Kalau tak ada batu, dia tengok macam tempat-tempat yang apa ni, mungkin orang kata apa eh, dia terlampau bid'ah sangat, dia letak tisu. Pernah nampak? Kanan letak tisu, kanan letak sapu tangan. Kenapa? Letak apa? Oh, pakai tai ha, untuk sujud atas tai. Mati-mati tak mau sujud dekat yang tempat orang lain tu. Sujud. Oh, dalam tai ada batu. Macam buat belakang ni ada apa? Ada udang lah eh. Batu dia. Jadi ini etikat bahawa solat seperti ini afdal daripada solat yang seperti biasa. Yang ini tidak dibenarkan. Balik kepada hadis. Jadi Nabi SAW ketika itu dalam masjid dan dia minta Aisyah ulurkan umrah ini. Jadi menunjukkan bahawa Nabi SAW sedang beriktikaf di dalam masjid. Memang hadis ini menunjuk dalam kisah iktikaf. Dan Aisyah radhiyallahu anha bukan tak nak kasih, tapi Aisyah menyangkakan bahawa kalau seorang yang sedang haid keluar darah, jadi badannya semua kotor tak boleh masuk masjid. Walaupun tangan pun nak hulurkan kain pun tak boleh. Kalau tak masuk seluruh badan pun, sebahagian badan pun tak boleh. Jadi waraknya Aisyah radhiyallahu anha berjaga-jaga. Sebab tu dia kata ini haidun. Dia tak cakap ana haidun. Bila cakap ini, sesungguhnya dalam bahasa Arab ada makna lain. Sesungguhnya kita kalau bila cakap sesungguhnya, kalau secara biasa permulaan kita tak cakap inna ni. Kita cakap ana haid cukup. Saya haid. Tapi sesungguhnya aku haid ni ada makna lebih. Biasanya kerana apa? Nak tegaskan. Dan kenapa kita nak tegaskan sesuatu, emphasize sesuatu? Sebab orang tak percaya dengan kita. Jadi kita emphasize kan. Jadi dalam hal ini, kalau dia kata saya dia kata ini haid, ini sebagai nak tekankan bahawa kenapa dia tak nak buat apa yang Nabi SAW lakukan, kerana dia sedang haid. Satu kaedah yang berfaedah insyaAllah. Terjumpa dalam Quran, terjumpa inna. Ketahuilah bukan apa ni, inna tu suka-suka nak sungguhnya tak pasal-pasal eh. Lakot kadang-kadang kot aja. Jadi tu semua ada sebab. Jadi biasanya kalau perkara itu diingkari oleh orang kufar Quraisy, diingkari oleh ahlul kitab, nanti dia sebutkan lakot, ba'asna dan sebagainya. Itu kerana ia adalah perkara yang diingkari oleh orang yang sedang disitabahkan ataupun yang dibicarakan. Baik, maka jawab Nabi SAW, inna haidataki laisat fi yadiki. Sesungguhnya haid kamu bukan berada di tanganmu. Haid bukan di tangan lah, tentu sekali haid keluar di tempatnya. Jadi tangan tu kalau bersih, tak ada apa-apa sekesan dengan haid kamu. Jadi boleh tangan tu pegang tangan kain ni, kain tu takkan kotor. Dan boleh ulurkan apa ni ke dalam masjid. Jadi itu maknanya. Sebab Nabi SAW tak suruh Aisyah ambil kain jalan masuk dalam masjid. Macam mana kita tahu? Sebab lafaz hadisnya nawili ni al-khumrah. Nawili ni maknanya ulurkan. Ambil, ulurkan. Bukan jalan, serahkan. Jadi menunjukkan kalau seorang itu bahawa sebahagian daripada badan itu tidak terkira. Kalau badan yang secara majoritinya ada di tempat lain. Faham eh? Jadi kalau kita punya badan kebanyakannya ada di sini, kemudian sebahagian ada kat luar, tangan kat luar, tak termasuk kita telah keluar. Begitu jugalah sebaliknya. Jadi kalau kita punya badan kat masjid, dalam masjid, pintu ni, jadi kita ada tangan, kita bulukan orang ke apa ke, ambil selipar ke kat luar masjid sedang iktikaf, maka itu tak membatalkan iktikaf kita insyaAllah. Itu maksudnya. Kita pergi pada riwayat berikutnya. Haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Ibnu Abi Zaidah an Hajjaj wa Ibn Abi Ghaniyah an Thabit Ibn Ubaid an al-Qasim Ibn Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha qalat amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an unawilahu al-khumrata min al-masjid faqultu inni haid faqal tanawiliha fa innal haidata laysat fi yadiki. Dengan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah SAW telah memerintahkan aku untuk menghulurkannya khumrah, kain siadah, dari masjid. Maka aku berkata, sesungguhnya aku sedang haid. Maka jawab Nabi SAW, hulurkanlahnya. InsyaAllah, perintahkan lagi sekali, kerana sesungguhnya haid itu tidaklah di tanganmu. Okay, kali ini, riwayat kali ini berbeza sikit daripada apa? Bentuknya. Tadi bentuk dialog, sekarang bentuk apa? Bentuk khabar laporan. Jadi maknanya dan ada lafaz yang berbeza sedikit lah. Dan ini kan boleh kita meriwayatkan hadis bukan dengan lafaz yang exact. Pembahasan yang lama lah daripada ulama hadis. Mesti tak kita riwayatkan dengan lafaz. Jadi antara ada dua pendapat kat sini. Ada ulama mengatakan mesti kita riwayatkan hadis tu dengan lafaz yang betul-betul sama. Ada ulama mengatakan itu tidak wajib, tidak mesti. Apa buktinya? Buktinya kita lihatlah hadis-hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh para sahabat, bukan dengan lafaz. Kita boleh tahu ni bukan lafaz yang sama yang Nabi SAW tuturkan. Sebab kadang perkara sama, isu sama, kisah sama yang berlaku satu kali je dalam apa ni pada ketika dalam sirah Nabi SAW, tapi perawi-perawi meriwayatkan dengan lafaz-lafaz yang berbeza. Ini menunjukkan bahawa mereka meriwayatkan dengan makna. Tapi ulama tetap meletakkan syarat, antaranya Imam Syafi'i rahimahullah taala, bagi orang yang meriwayatkan hadis bukan dengan lafaznya tapi dengan makna, ini mestilah orang tersebut faham akan bahasa dan dia faqih, dia tahu hukumnya. Sehingga kan bila dia riwayatkan dengan makna, dia tidak merubahkan maksud daripada hadis dengan lafaz tu. Walau bagaimanapun, yang paling selamat, yang paling bagus, yang paling banyak pahala apa dia, kita riwayatkan dengan lafaz. Jadi itu juga yang dilakukan oleh perawi-perawi. Dan kalau kita lihat Al-Quran, kata Syekh Uthaymin rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala meriwayatkan kisah-kisah nabi-nabi dan umat-umatnya yang terdahulu tu dengan apa? Dengan makna, bukan dengan lafaz. Confirm punya. Sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Dan nabi-nabi dahulu bukannya orang Arab. Antaranya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, tu belum datang Arab lagi. Tapi kisah Nabi Nuh dalam bahasa Arab. Qala ya qaumi inni Qala Rabbi inni da'antu qawmi layla wa nahara. Dan ayat-ayat seperti itu, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang dan seterusnya. Apa kaum dia cakap dan seterusnya. Tentu sekali bukan dalam bahasa Arab. Dan kita dapati pula dalam tempat-tempat lain, surah-surah Al-Quran yang lain, kisah yang sama, lafaznya berbeza-beza. Itu menunjukkan yang ini Al-Quran, yang ini Allah SWT mengisahkan dengan apa? Dengan makna, bukan dengan lafaz. Ada pun bukan semua macam tu, bukan semua lafaz bukan dengan lafaz Allah SWT. Takkan kita cakap alhamdulillah ya rabbil alamin, ini makna ya, ini bukan kata-kata Allah SWT, tak boleh. Jadi bukan semualah cakap macam itu. Jadi ada dalilnya baru kita cakap. Baik, balik kepada hadis ini, maknanya sama, bahawa haid itu bukan di tangan. Jadi seorang yang sedang haid tu bersih ke kotor? Bersih. Tapi kenapa tak boleh solat? Kenapa kalau dia mandi, lepas tu dia wuduk, atau lepas tu dia solat, kenapa tak sah juga solat dia? Kenapa? Jadi selagi dia belum habis haid dia, dia mandi berapa kali pun, dia wuduk berapa kali pun, dia tak apa kita katakan dalam keadaan tahara, dalam bersih, kebersihan suci. Jadi ini maksudnya bahawa kesucian tu yang dinafikan daripada perempuan, yang haid, yang nifas, yang junub ini adalah kebersihan apa? Kebersihan maknawi, bukan fizikal. Jadi itu ada kena mengena dengan hukum. Dia bukan daripada sudut fizikal. Okay, seterusnya wahaddatsani Zuhair ibn Harb wa Abu Kamil wa Muhammad ibn Hatim kulluhum an Yahya ibn Sa'id qala Zuhair haddatsana Yahya an Yazid ibn Kaitan an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid faqala ya Aisha nawilini thawba faqalat inni ha'id فقال إن حيضتك ليست في يدك فناولته. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kali ini, dia berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid, dia bersabda, wahai Aisyah, ulurkanlah pakaian. Maka jawabku, sesungguhnya aku sedang haid. Maka Nabi SAW kata, sesungguhnya haid kamu bukan di tanganmu. Kali ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha radhiyallahu an, dan yang mula tu yang diminta oleh Nabi SAW daripada Aisyah untuk dihulurkan adalah khumrah, iaitu kain jadah. Yang ini apa? Pakaian atau mungkin dua-duanya sama ataupun dia hal yang berbeza-beza, wallahu a'lam. Yang penting hukum sama. Boleh seseorang itu hulurkan apa ni, sesuatu ke dalam masjid ketika sedang haid, asalkan dia tak masuk dalam masjid secara keseluruhan. Baik, riwayat berikutnya, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair ibn Harb qala haddatsana Waqi'u an Mis'ar wa Sufyan an al-Miqdam ibn Shuraij an abihi an Aisyah qalat kuntu ashrabu wa ana haid thumma unawiluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam فيضع فاه على موضع فيا فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا ولم يذكر زهير فيشرب. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku pernah minum ketika aku sedang haid, kemudian aku ulurkan ia, yakni minuman tersebut, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meletakkan bibirnya di tempat bibirku. Ini bukan bibir dah cuma bibir ni. Kat mana? Tempat bibir yang cawan tu. Fayashrabu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun minum minuman tersebut. Wa ta'arraqul arqa, dan aku pernah menggigit daging. Okay, tulang yang ada daging sikit. Wa ana haid, ketika itu aku sedang haid, kemudian aku serahkannya, ulurkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau meletakkan bibirnya di tempat bekas bibirku. Jadi apa lagi kita nak katakan? Tak ada syubhat lagi bahawa perempuan yang sedang haid bersih seperti wanita-wanita lain, cuma dia kotor daripada sudut apa? Dari sudut makna, dia ada hadas, hadas besar. Sampai dia selesai daripada haid, darah berhenti, dia mandi, dia boleh solat dan puasa dan sebagainya. Dan dalam riwayat ini tidak diketahui adakah ia berlaku dalam masjid ataupun di luar masjid. Tak disebutkan, saya pun tak tahu. Jadi ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW bergaul dengan isteri-isterinya. Jadi itu kita katakan perlu kita apa ni, amat-amati ya. Jadi tak ada masalah geli dan sebagainya sebagaimana orang, sebahagian orang lah. Jadi ini menunjukkan apa tu mesranya Nabi SAW dengan isteri-isterinya. Baik, kita pergi kepada riwayat berikutnya. Haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Dawud ibnu Abdurrahman al-Makki an Mansur an ummihi an Aisyah أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di atas ribaku ketika aku sedang haid, maka dia membaca Quran. Ini lagi, bagaimana Nabi SAW dengan isterinya, dan kita lihat bagaimana mafhum kefahaman Nabi SAW yang nak ditunjukkan kepada umat tentang wanita dan wanita yang sedang haid pun. Jadi tidak dilakukan wanita tu sebagai apa? Tukang cuci rambut, tukang sikat rambut. Nah, tak adalah tukang masak-masak, tukang cuci rumah. Tidak. Nabi SAW mesra dengan isterinya dalam keadaan apa juga, walaupun dalam keadaan haid. Jadi Nabi SAW pernah baring di atas riba Aisyah radhiyallahu anha, sedang haid tu. Jadi riba tu dah dekat dengan tempat apa? Tempat faraj. Tapi tak apa, selagi tak apa ni terpelihara daripada kekotoran, tak ada masalah. Bahkan Nabi SAW baring dan baca Al-Quran. Ada ulama-ulama tak boleh ya baca Quran. Bukan apa? Mesti duduk. Ada tablet. Duduk pun cara betul-betul duduk. Tak boleh duduk apa? Melunjur ke, duduk gitu. Mesti nak duduk betul-betul bersila kan? Eh? Baru boleh baca Quran. Lah orang pun tak nak baca Quran. Ustaz sangat saja. Katakan orang tanya, orang perempuan mesti tak tutup aurat nak baca Quran. Tak, kalau ada dalil adalah kita cakap wajib. Tak ada dalil bolehlah baca Quran. Cuma kita mesti bezakanlah orang yang sempurna keadaannya dengan siap wuduk, dengan siap menghadap kiblat dalam masjid pula. Tentulah berbeza dengan yang lain selain daripada itu kan. Jadi tapi syarat sah baca Quran ataupun tidak, kalau berdosa sekali itu tak masuklah dalam hal ini. Tak bermakna ia menghina ataupun merendahkan, tak hormat pada Al-Quran. Tidak. Nabi SAW baring di mana? Di atas riba isterinya. Isteri yang dah wangi-wangi, dah angkat wudu apa semuanya. Tidak. Isteri yang sedang haid. Dan Nabi SAW baca Quran kat situ. Tak disebutkan surah apa. Jadi jangan pula nanti ada surah apa yang nak baca eh? Alah, ketika tengah baring. Alah, aku tak payah nak cerita. Di faedahnya kita dapat Alhamdulillah. Nah. Oh itu insyaAllah. Bagaimana orang Yahudi berlakukan dengan isteri-isteri mereka. Lagi setapak aja kita jumpa. Jadi kita pun teruskan. Mata kita langkah ke depan, insyaAllah kita jumpa. Jadi Imam Muslim Alhamdulillah, macam dia tahu orang nak tanya. Dia pun apa? Dia pun riwayatkan riwayat ini. Kata Imam Muslim, haddatsani Zuhair ibn Harb qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Hammad ibn Salamah qala haddatsana Thabit an Anas anna al-yahuda kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yu'akiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما. فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما. Daripada perawinya daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata sesungguhnya orang-orang Yahudi biasa, orang Yahudi di Madinah, apabila seorang wanita daripada mereka itu sedang haid, wanita daripada mereka, wanita Yahudi ya, isteri mereka ke, lam yu'akiluha, mereka tak mau makan sama-sama dengan orang yang sedang haid, walam yujami'uhunna fil buyut, bahkan mereka tak mau sama-sama berkumpul dengan orang yang sedang haid di dalam rumah. Jadi siapa yang kat rumah, siapa kat luar rumah? yang sedang haid tak boleh masuk rumah, nak duduk kat luar, makan kat luar seorang-seorang ataupun dengan geng yang apa, ada club yang sedang haid. Kalau ada club lah, yang penting tak boleh dekat kat rumah, tak boleh makan sama-sama. Macam kotor lah, maknanya etikat mereka diorang ni adalah kotor ataupun mubalah lah, terlampau sangat nak jaga kebersihan kononnya. Memang sangat Yahudi macam tu. Fata'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Oh, Yahudi buat macam gini, agaknya inilah yang betul. Sebab orang Yahudi bila buat, biasanya dia orang ada kitab, dia orang ada ilmu. Jadi kita macam mana, boleh ikut ke tak boleh ikut? Maka Nabi Allah SWT pun menurunkan ayat pada Nabi SAW. Ini satu faedah lagi. Perkara ini tidak dijawab oleh Nabi SAW dengan fatwa beliau, dengan ijtihad beliau. Tapi Nabi SAW tunggu sampai ayat turun. Ini faedah. Zaman sekarang mesti kalau kena tanya terus jawab. Tak check lagi apa semuanya. Jadi kita kena apa? Kenilah. Nabi SAW sendiri pun tak gunakan qiyas dan ra'yu dan pendapat-pendapat ni semua. Kalau ada dalil. Baik, jadi ayatnya adalah wa yas'alunaka 'anil mahyid. Allah kata dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang mahyid. Dan mahyid dalam perkataan ini adalah darah haid. Qul huwa adhan, katakanlah kepada mereka darah haid itu adhan, adalah yang kotor, perkara yang jijik. Ta'tazilun nisaa fil mahyid, maka jauhkanlah daripada wanita-wanita di dalam mahyid. Jadi bukan dalam darah haid, tapi dalam apa? Dalam waktu haid ataupun di tempat yang mereka haid. Ini faraj, mereka jauhkan. Ini telah syarahkan sampai ke akhir ayat ni. Sampai kepada akhir ayat ni. Jadi wala taqrabuhunna hatta yathhurna. Allah sambung apa? Dan janganlah kamu mendekati mereka sampai mereka bersih. Pun kita dah syarahkan. Bersih tu maknanya dah tak keluar darah lagi, dah cuci tempat keluar haid ataupun mandi junub. Yang betul apa? Setelah mandi baru kita boleh bersatu. Wala taqrabuhunna hatta yathhur. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka telah bersih, telah mandi, maka datangilah mereka sebagaimana yang Allah perintahkan. Nah, datangi isteri pun ada perintah daripada Allah SWT. Ini apa maksudnya? Yang ini yang Allah izinkan. Jadi Allah izinkan kita datangi isteri kita sebagaimana seorang petani mendatangi apa? Tempat apa? Ladangnya. Dia bila pergi ladangnya, dia akan bercucuk tanam kat situ sampai keluar hasil. Jadi samalah, ini kias. Ini adalah adab Al-Quran. Jadi seorang suami mendatangi isterinya, dia tujuannya untuk tujuan mendapatkan anak. Jadi yang buatlah apa saja dan untuk dapatkan apa tu maksud tersebut. Sebab itu daripada belakang, daripada dubur dan sebagainya, itu tak boleh, tak dibenarkan. Sebab itu bukan nak faktu harsakum, itu bukan mendatangi ladang. Jadi ini diharamkan oleh Allah SWT. Dan kita nisa hukum harsul lakum. Kalau sedangkan wanita-wanita kamu ibarat ladang-ladang kamu. Faktu harsakum anna syikum, datangilah ladang kamu sebagaimana yang kamu inginkan. Baik. Terus-terusnya perkara Nabi SAW pun bersabda isna'u kulla syai'in illa nikah. Nabi SAW mentafsirkan ayat itu, datangilah ataupun lakukanlah apa juga melainkan nikah. Lakukan kepada siapa? Lakukan kepada wanita-wanita yang sedang haid, isteri yang sedang haid. Kulla syai', apa juga, bercumbuan, peluk dan sebagainya, melainkan apa? Nikah. Yang ini berjima. Jadi ini yang kita pernah sebutkan hadis ini kan, tentang dalil apa ni, kita boleh mendatangi isteri melainkan apa? Di tempat yang haid. Jadi perbuatan Nabi SAW iaitu menutup, memerintahkan isterinya mengenakan sarung, itu bukanlah wajib. Yang penting apa? Tidak berjima di faraj. Baik. Maka perkara ini sampai kepada orang-orang Yahudi. Maka mereka berkata, tidaklah lelaki ini meninggalkan daripada daripada urusan kita, melainkan dia mesti akan apa? Mesti akan menyalahi kita. Siapa yang dimaksudkan orang Yahudi kat sini? Nabi SAW. Inilah jahatnya mereka, mulut dia. Jadi Nabi ni tak ada lain kerja melainkan apa? Apa juga yang kita punya agama, kita punya syariat, kita punya amalan, dia akan apa? Dia akan bersalahan dengan kita. Jadi dia kira trouble maker lah. Suruh apa? Take pasal dengan kita. Maka datanglah dua sahabat, iaitu Usaid ibn Khudair dan Abbad ibn Bashir, dan mereka berkata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya Yahudi, orang-orang Yahudi berkata demikian dan demikian, kaza wa kaza, tak disebutkanlah. Falan jami'uhunna, maka apakah kita tak boleh berjima' dengan mereka? Jadi dengan apa, wanita-wanita sedang haid, ataupun maksudnya adalah kita berkumpul dengan mereka dalam rumah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berubah wajahnya. Kenapa berubah wajahnya? Ini berlaku bila Nabi SAW sedang amat marah. Bahkan Nabi SAW kalau gembira pun akan berubah wajah Nabi SAW. Itu memang antara sifat Nabi SAW yang masyhur. Jadi Nabi SAW marah sampai nampak di wajahnya. Ini orang boleh nampak Nabi SAW sedang marah. Hatta zananna an qad wajada alaihima. Sehingga kami sangka kan bahawa Nabi SAW dah marah betul lah ke atas mereka, dah murka. Tapi Nabi SAW tak cakap satu perkataan pun, wajah aja berubah. Nampak? Jadi Nabi SAW boleh kawal marahnya. Fakharaja, mereka berdua pun keluar. Fastaqbalahuma hadiyah min labanin ilan Nabi SAW. Mereka pun memberikan sebuah hadiah daripada susu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun apa tu, mengutuskan memanggil mereka dan memberikan susu ini kepada mereka supaya mereka minum. Fasafahuma fa'arafa allam yajib alaihima. Maka mereka tahulah Nabi SAW tak marah dengan mereka. Sebab sahabat-sahabat ni cuma menghikayatkan, khabarkan pada Nabi SAW apa yang orang Yahudi cakap. Bukannya mereka sokong orang Yahudi, betul tak? Dan bercanggah dengan Al-Quran. Jadi demikianlah kita katakan jawapan bagi orang yang nak tahu bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang dahulu, orang-orang jahiliyah termasuk orang Yahudi ini dengan wanita-wanita yang sedang haid, dan bagaimana Islam memperlakukan dengan wanita-wanita yang sedang haid. Jadi kita pergi kepada bab berikutnya, babul madhi, bab tentang madhi. Qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, qala haddatsana Waqi' wa Abu Muawiyah wa Husayn an al-A'mash an Munzir ibn Ya'la wa yukanna Aba Ya'la an ibn al-Hanafiyyah an Ali radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madza'a wa kuntu astahyi an as'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lima kani ibnatihi fa'amartu al-miqdada ibn al-aswad fasa'alahu faqal yaghsilu dhakarahu wa yatawadda'u. Daripada Ibnul Hanafiyah, dari Ali radhiyallahu anhu. Ibnul Hanafiyah lah anak kepada Ali radhiyallahu anhu. Ada kisah tentang Ibnul Hanafiyah ni . Yang penting Ali radhiyallahu anhu berkata, aku adalah seorang lelaki yang mazza'an, yang banyak keluar madhi. Dan aku dahulu malu nak tanyakan Nabi SAW tentang hal ini. Lima kan ibnatihi, memandangkan kedudukan anak Nabi SAW. Maka aku pun memerintahkan Al-Miqdad ibn Al-Aswad. Maka beliau bertanya kepada Nabi SAW. Maka jawab Nabi SAW, ya silu zakarahu wa yatawadda'u. Dia mencuci zakarnya dan dia berwudu. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim, menerangkan tentang hukum madhi. Jadi kita tahulah kalau kita baca hadis, kita akan jumpa sebab-sebab hadis tu keluar ceritanya, dan kita akan lihat bagaimana sahabat-sahabat hidup, bagaimana sahabat-sahabat apakah isu-isu yang sahabat apa ni hadapi dan bagaimana mereka menangani isu-isu mereka dan bagaimana mereka bergaul antara mereka dengan Nabi SAW dan juga dengan masing-masing yakni sahabat-sahabat lain. Itu faedahnya kita dapat menjiwai insya-Allah dengan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau fiqh dia aje yang bab belakang dia aje tu, hendaklah dia cuci zakarnya dan dia berwuduk. Tahu kau sekarang ada cerita ya. Bahawa Ali radhiyallahu anhu sebenarnya punca hukum ni, punca hadis ini. Kalau bukan dia, mungkin tak keluar hadis ni lah. Kita tahulah kalau dia tak, bukan kerana dia pun tetap akan keluar hukum ni. Sebab ni adalah ilmu untuk umat. Allah SWT mesti akan adakan sebab lain sehingga kan Nabi SAW terangkan tentang hukum mazih ini. Baik, jadi Ali itu adalah seorang lelaki yang banyak keluar mazih. Dan ketika itu Ali sudah bernikah dengan anak Nabi SAW itu Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Ali radhiyallahu an, aku malu nak tanyakan tentang hukum mazih ni. Sekarang banyak keluar mazih, maknanya tak dapat kawal, tak boleh kontrol. Entah-entah ketika solat pun keluar mazih. Apa nak buat? Batalkan ke? Lepas tu nak macam mana? Mandi junub ke? Jadi banyak nak kena tanya Nabi SAW sebenarnya. Dan ini kita katakan urgent ni. Tapi Ali malu nak tanya Nabi SAW. Bukan kerana, kerana apa ni? Ini macam kita malu dalam kelas nak tanya ni semua kan. Alah, tanya benda sekali, benda tu orang pun tahu. Nanti orang tahu kan aku tak pandai. Kan, ada orang takut nak tanya macam itu. Ataupun nanti aku tanya, salah tanya pula. Lain pula perginya. Jadi Ali radhiyallahu anhu bukanlah malu dengan Nabi SAW dalam hal-hal yang negatif. Malu ni ada dua macam. Satu malu yang mahmudah, al-haya' mahmud. Dan satu al-haya' yang mazmum, yang terkeji. Yang terkeji adalah malu yang mengakibatkan kita apa ni, tidak mendapatkan ataupun mencari manfaat kebaikan, dan malu yang tidak apa menolakkan keburukan daripada kita. Itu malu yang tak bagus. Malunya pasal tak mau belajar kamu. Malunya pasal buku pun tak nak bawa, kena cover-cover, tutup-tutup semuanya baru jalan. Padahal waktu kita belajar dulu di Madinah, kita punya syekh-syekh kata apa, kamu ni dah memang keluar negeri berkilometer semua, daripada negeri jauh-jauh tinggalkan saudara-mara keluarga. Kamu datang untuk apa di Madinah? Untuk belajar ilmu. Apa yang kamu nak malu? Kamu bawa buku pergi masjid Nabi, pergi masjid untuk belajar apa semua. Biar kamu buat macam itu. Jangan takut riak. Sebab apa? Biar orang nanti jalan naik taksi, naik kereta, naik bas apa, nampak. Inilah dia. Orang-orang yang sedang menuntut ilmu, syiar Islam apa, nampak kat situ. Kamu dapat balu. Dan orang tu mungkin semangat. Dan awak nampakkan apanya, wah ini Madinah yang apa, tempat tempat ilmu. Jadi itu satu perkara yang kita kena faham. Jadi bukan malu tak kena tak kena tempat. Dan satu lagi malu yang tidak kena tempat adalah malu apa ni, mengelakkan ketidakbaikan daripada daripada kita, keburukan daripada kita. Itu juga tak boleh. Malu punya pasal tak apalah. Tayar pancit pun tayar pancit misalnya, tak mau minta tolong orang, malu malu. Jadi tak mestinya macam itu. Kita perlu nak apa ni, mengelakkan keburukan daripada kita, kita boleh minta tolong dan sebagainya. Tak ada pasal. Maka kata Ali radhiyallahu an, aku malu kerana apa? Kerana memandangkan kedudukan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi SAW mempunyai anak Fatimah, dan Fatimah anak perempuan Nabi SAW juga adalah isteri kepada Ali radhiyallahu. Itu kedudukannya Fatimah tu dengan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW juga adalah bapa mertua kepada kepada aku. Jadi apa isunya? Lagi senang nak tanya betulnya. Apa agak-agak? Pertanyaan tu tak masalah. Tapi isu ni, isu ni masalah. Isu ni tentang aku keluar mazi. Dan keluar mazi biasanya, biasanya lah, keluar mazi itu dia merupakan permulaan selalunya mempunyai dimak untuk apa? Untuk jimak, untuk bersetubuh. Jadi kalau aku tanya tentang mazi, alamak, ni dah masuk bab lain dah. Nanti Nabi seorang tak kena gaya pula. Jadi ini apa ni, kena cara lain nak tanya. Kena cara lain nak tanya. Dan ini faedah kata Imam Nawawi rahimah ta'ala, bahawa satu termasuk adab yang yang mulia adalah tidak menyebutkan tentang hal-hal rumah tangga, hal antara suami isteri, dalam bilik, kepada apa? Kepada keluarga kerabat isteri, sama ada bapa dia ke ataupun abang dia ke ataupun adik dia. Jangan cerita. Duduk raya ke, datang apa tu, apa ni rumah, okay, cerita ni sama isteri, apa ni adik kau gini lah, best ke apalah, ni dah merapik lah ni kan, ni tak, ni bukan adat apa, adat Islam. Apa rasa abang dia, apa rasa bapak dia, faham tak? Yang ini bukan macam gitu pun, sikit lagi, lagi halus, lagi bawah lagi tu pun Ali radhiyallahu anhu rasa. Sebab nanti tu orang tak akan rasa. Kita faham tak perbezaan yang sekarang, zaman kita sekarang, adab kita dengan adab zaman dahulu. Adab kita teruk. Depan-depan bapak dia pun dia boleh apa, bapak mertua pun boleh buat dengan apa ni, boleh bercumbu dengan anak-anak dan sebagainya. Tak malu lagi teruk eh? Jadi ini hadis ini menunjukkan apa ni, bagaimana apa ni akhlak para sahabat, khususnya Ali radhiyallahu anhu. Dia faham perkara ini. Sebab itu dia pun memerintahkan sahabat lain, iaitu Al-Miqdad ibn al-Aswad. Miqdad ibn al-Aswad ni salah seorang apa ni sahabat Ali radhiyallahu anhu yang rapat lah. Yang dia juga antara yang awal masuk Islam. Jadi ini jugalah antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang segelintir yang diakui oleh siapa? Orang-orang, orang Syiah. Orang Syiah kata sahabat-sahabat selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam murtad semuanya, melainkan berapa orang aja. 5-6 orang aja. Antaranya Ali, lagi siapa? Fatimah dan juga Salman Al-Farisi, Miqdad bin Al-Aswad. Ini dia lah. Ini tak ada apa ni. Dan Abu Zar, ada yang juga kata Abu Zar, sebab Abu Zar ni lain sikit daripada sahabat-sahabat lain. Ini satu bid'ah lah. Mana boleh sahabat-sahabat murtad? Maknanya Nabi SAW punya dakwah, punya tarbiyah semuanya gagal. Semua masuk sekolah Nabi SAW, bila Nabi SAW tak ada, teacher dia habis, semua fail. Tinggal berapa orang aja. Tapi sebenarnya mengutuk dan menghina Nabi SAW sendiri tanpa mereka sedari. Baik, jadi walau bagaimana pun Al-Miqdad bin al-Aswad bertanyakan hal ini pada Nabi SAW. Maka Nabi SAW jawab, hendaklah dia mencuci zakarnya. Yaghsilu zakarahu. Siapa? Orang yang banyak keluar mazi. Kata apakah dia khusus untuk orang yang banyak keluar mazi? Ataupun siapa saja yang keluar mazi? Jadi dekat sini kita tak boleh tengok daripada mana soalan ni datang lah. Sebab masalah ni adalah daripada sudut keluar mazi ataupun tidak. Jadi sama ada banyak pun, dia tetap kena cuci zakarnya. Dan di sini ulama membahaskan, apakah maksud cuci zakarnya? Keseluruhan zakarnya ataupun tempat yang ada mazi? Jadi sebagian ulama mengatakan, oh tidak, bukan semua zakar yang nak dicuci, tapi yang nak dicuci adalah tempat yang ada mazi. Sebab tempat lain tak kena mazi, jadi tak kena cuci. Dan kalau kena cuci, apa hukum mazi? Kaedah dah apa? Kalau kena cuci dengan air dan alat-alat pencuci menunjukkan segala tersebut najis. Jadi mazi hukumnya najis. Ini dalilnya. Apa pun orang nak cakap selepas ini, dia tak ada dalil yang lebih kuat daripada ini. Tahu tak ada orang kata mazi itu tak najis? Pernah dengar? Tak pernah dengar pendapat bahawa mazi itu tak najis. Ada eh, sebenarnya ada orang cakap mazi tidak najis. Daripada sudut saintifik pun dia juga, macam mana mazi, sebab dia kata mani tu tak mungkin melainkan dia bercampur dengan mazi. Macam mana mazi tu kalau najis campur dengan mani? Kalaupun ada pendapat kata mani tu suci, nanti dia masuk dekat rahim dan dia jadi anak, mesti najis juga. Jadi mereka macam mana memahami hadis ini, mencuci zakarnya? Jadi mereka fahamkan bahawa mencuci zakar ni bukan kerana najis, tapi kerana apa? Kerana sebab-sebab lain. Siapa tahu sebab-sebab dia? Apa sebab dia? Daripada sudut psikologinya, kesihatan lah. Bahawa seorang yang keluar mazi ni, maknanya tak sampai kepada peringkat keluar mani. Kita tahu mani ni adalah permulaan kepada mani. Sama ada dia melihat ke dengan syahwat ke ataupun dia bercubuan ke dan sebagainya, tapi tak sampai keluar mani. Maknanya tertahan syahwatnya, tak sampai, tak sampai nak keluar. Jadi bila tak sampai nak keluar, cara nak redakan syahwat tu adalah dengan apa? Dengan cuci kemaluan tersebut dengan air. Cuci semuanya sekali. Untuk pendapat yang kata cuci zakat ni semua supaya apa? Supaya dia akan dapat meredakan syahwat dan tak mengudaratkan orang tersebut. Saya fahamlah ta'lil dia. Nampak cantik daripada sudut sain dan sebagainya. Kalau itu sajalah dalilnya, tak cukup kuatlah. Sebab zahirnya bila syarak kata cuci, cuci lah maknanya najis. Yaghsilu zakarahu wa yatawadda'u. Dan hendaklah dia berwuduk, menunjukkan bahawa keluar mazi termasuk perkara-perkara yang membatalkan wuduk seperti buang air kecil. Jadi persoalan lagi satu, perlu tak kita mandi junub kerana keluar mazi? Jawabnya apa? Jawabnya tak payah. Jadi mengeluar mandi hanya diwajibkan bila keluar mani. Nanti tu sebutkan tentang bila kita kena mandi. Jadi dalil daripada hadis ini bahawa tidak perlu kita mandi junub kalau keluar mani. Sama ada selalu keluar mani pun kita kena buat macam ni. Betul ke tak tu? Betul eh? Jadi masalah dia bila dia keluar mani walaupun dalam solat. Rasa lah keluar mari, cuci ambil wudhu, salat keluar lagi, cuci ambil wudhu. Macam mana ni? Apa hukum ni? Mestikah kita beramal dengan hadis ni? Kalau awak kata mesti, Masya Allah, orang mesti cari mesti lain kan? Pasal berat, pasal susah. Kalau awak degil, awak kata hadis tetap hadis, dalil tetap dalil. Sebenarnya awak yang salah. Sebab kita ada hadis lain tentang orang yang punya salatil baul, iaitu keluar kencing tanpa henti. Maknanya masuk sembahyang pun dia tak boleh berhenti, dia tak boleh tahan. Jadi apa yang dia perlu buat? Berhenti solat, cuci, ambil wuduk, solat lagi tu sekali tidak. Dia sembahyang mengikut keadaannya kerana dia dah darurat. Tak payah dia nak apa? Dia dah cuci. Tapi yang penting sebelum dia masuk solat, dia dah cuba sedaya upaya untuk bersihkan dan angkat wuduk dan dia solat. Tapi sampai itu kalau keluar juga tak mengapa. Sama dengan kita orang yang wanita yang sedang istihadah darah, istihadah tu keluar saja walaupun sedang solat, dia kena solat juga. Dia tak payah dia nak. Tapi masuk waktu lain, dia kena apa? Cuci lagi zakarnya dan dia kena wuduk lagi. Ini biasa berlaku kepada remaja ya, orang-orang muda biasanya macam ni lah. Sebab hormon dia banyak ke apa ke semuanya. Jadi ini perkara selalu berlaku. Jadi kita tak boleh ambil ringan dalam hal ini. Dia tetap kena cuci zakarnya dan berwuduk. Cuma dalam hadis ini setakat itulah. Tapi kalau kita ambil daripada hadis-hadis yang terdapat dalam sunan, kitab-kitab sunan, ada tambahan Nabi SAW perintahkan seorang itu untuk mencuci dua buahnya, unsayai, termasuk apa ni buahnya sekali. Jadi dia kena cuci dua-dua sekali. Kemudian bajunya hendaklah dia renggiskan baju. Jadi kita ada dua perkara sini. Satu adalah anggota kemaluan tu kita kena cuci dengan air yang biasa sampai hilang. Dan baju pula kita tak perlu nak cuci macam kita cuci baju yang terkena air kencing. Tapi kita cukup dengan merenjisnya macam apa? Macam kencing budak lelaki yang belum makan. Jadi ia termasuk, mazi ini termasuk najis yang mukhaffafah. Kalau kita nak ambil istilah yang diringankan cara mencuci. Apa pun juga itulah yang kita lakukan eh. Mazi najis ke tak najis, in the end practical dia macam mana, kita buat macam macam gini juga. Kalau dah kering, perlu cuci tak? Tak perlu lah, dah kering tak najis lah. Melainkan dia kering, kita yang basah. Tapi kalau kering, kita punya badan kering, kain kita kering, walaupun dah kena mazi, boleh kita bawa, salat tak ada masalah. Hadis berikutnya atau riwayat berikutnya, wa haddatsana Yahya ibnu Habib al-Harithi, qala haddatsana Khalid يعني ابن الحارث حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي أنه قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقداد فسأله فقال منه الوضوء. Lagi daripada Muhammad bin Ali. Siapa Muhammad bin Ali? Al-Hanafiyah tu, Ibn al-Hanafiyah. Bahawa Ali radhiyallahu anhu berkata, aku malu nak tanya Nabi SAW tentang madhi disebabkan Fatimah. Maka aku memerintahkan Al-Miqdad. Maka dia bertanyakan Nabi SAW. Maka jawab Nabi SAW, minhul wudu. Daripada madhi itu, wudu. Cantik lah, kata pendek je tapi makna dia dalam. Maknanya kalau kau madi mesti berwudu. Tak disebutkan kat sini tentang suci zakar, tak bermaknanya ia tak wajib eh? Tak ada percanggahan kat sini. Ini kadang-kadang riwayat eh? Riwayat ambil yang situ saja. Sebab tu kita kena usahakan apa? Kumpulkan riwayat-riwayat, kita nampak gambaran yang lebih lengkap. Riwayat yang berikutnya, wa haddatsani Harun ibn Sa'id al-Aili wa Ahmad ibn Isa qala haddatsana Ibn Wahab qala akhbarani Makhramah ibn Bukair an-Nabihi an Sulaiman ibn Yasar an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Ali ibn Abi Talib arsalna al-Miqdad ibn al-Aswad ila Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fasa'alahu 'anil madhi يخرج من الإنسان كيف يفعل به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع وانضح فرجك. Dari Ibn Abbas dia kata Ali radhiyallahu anhu pernah mengutuskan Miqdad ibn Aswad kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanyakannya tentang madhi yang keluar daripada seorang insan. كيف يفعل به, bagaimana dia nak lakukan dengan madhi itu. Jadi sekarang kita dapat dari riwayat ini apa kandungan soalan Al-Miqdad. Jadi Miqdad tanya tentang mazi yang keluar daripada seorang insan, apa nak buat dengan mazi tersebut. Jadi Miqdad tak katakan bagaimana seorang yang banyak keluar mazi, bagaimana nak buat dengan mazi dia. Jadi beza kan. Jadi soalan dia macam ni, kita tahu jawapannya untuk orang biasa. Sebab tu saya katakan orang yang kalau keluar mazi walaupun ketika solat tak masuk dalam hukum ni. Dia termasuk dalam orang-orang yang darurat. Jadi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia berwuduk dan dia mencuci ataupun merenjiskan farajnya. Tapi wa kat sini bukan dah wuduk dulu baru cuci, kemaluan eh. Ini tak ada ikut tertib. Dalam bahasa Arab wau ni tak semestinya ikut tertib. Lepas sini ini. Jadi maksudnya cuci faraj, jadi kemaluan itu kemudian dia berwuduk. Dan wandah boleh maksud renjis, dan juga boleh maksud apa? Tuang air, cuci. Jadi mana satu kita nak ambil? Kita kena lihat riwayat-riwayat yang lain tadi semua cakap apa? Ya rasil zakarahu, hendaklah dia cuci ya, cuci lah. Jadi kita tafsirkan hadis dengan hadis. Baik. Baik. Bab yang satu ni cuma ada satu hadis, jadi kita baca sekali. Babun ghaslul wajhi wal yadain idza saiqadha minan naum. Kata Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraib qala haddatsana Waqi'un an Sufyan an Salamah bin Kuhail an Quraib an Ibn Abbas أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri daripada malam, kemudian dia menunaikan hajatnya, kemudian dia mencuci wajahnya dan dua tangannya, kemudian dia tidur. Bab ini menerangkan tentang mencuci wajah dan dua tangan setelah bangun daripada tidur. Jadi hadisnya kat bawah tu, hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas adalah pupu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia masuk Islam ketika dia masih kecil lagi, belum baligh lagi. Baik. Dan beliau ini biasa masuk rumah Nabi SAW, tidur rumah Nabi SAW, saudara. Baik. Dan dia meriwayatkan hadis ini, Nabi SAW satu hari tidur di rumahnya, kemudian bila dia bangun tengah malam, qama minal lain, di pertengahan malam ataupun di sebahagian malam, faqada hajatahu, kemudian dia menunaikan hajatnya. Ini ada macam-macam maksud. Menunaikan hajatnya tu maknanya dia pergi toilet, buang hajat lah, ada kecil ke, badak besar ke, air kecil air besar lah. Ataupun dia tunaikan hajatnya dengan isterinya pun boleh, kemungkinan juga. Tapi lepas itu kita lihat summa ghasala wajhahu wa yadayhi, kemudian Nabi SAW mencuci wajahnya dan dua tangannya. Kemudian apa? Solat? Tidak. Kemudian dia? Dia tidur. Jadi sebenarnya yang lebih zahir adalah qada hajat. Kalau kita lihat lafaz qada hajat, biasanya maksudnya hanyalah qada hajat manusia biasa lah, bukan dengan isteri. Ya? Itu pun tak mungkin lah dalam hal ini lah Ibn Abbas meriwayatkan hal itu. Ya? Jadi dia selepas itu dia mencuci muka dan dua tangan. Kenapa tak sambung sekali kepala, kaki semua dah ambil wudu sekali? Jadi adakah ini shortcut wudu apa? Wudu fast game. Wudu express. Ha, ni wudu express ke ni? Wudu tengah malamnya. Siapa kata kita? Ini wudu ke bukan wudu? Ini bukan. Bukan wuduk. Wuduk yang masyruk, yang untuk solat adalah yang dalam Al-Quran. Jadi yang ini bukan wuduk. Jadi ini menunjukkan bahawa satu sunnah Nabi SAW melakukan demikian. Bila bangun tidur, sebab dia tak solat pun lepas tu. Menunjukkan Nabi SAW mencucikan mukanya dan dua tangan. Mungkin apa ni, ada hikmah-hikmah di sebaliknya. Wallahu'alam. Tak tahu kita kenapa. Mungkin kerana sebab Firman Allah kata mungkin apa, tangannya itu ada pegang apa ke, dia cuci. Jadi dalam hal ini menunjukkan bahawa baguslah kita tidur dalam keadaan kita kita bersih. Bukan kotor-kotor kita tidur. Dan juga dalil bahawa kita bila bangun tengah malam tak mesti kita solat tahajud. Supaya agak sebab ada orang-orang yang zahid, yang ni yang zuhud-zuhud eh, kalangan salaf kata kalau dah bangun tidur tengah malam tak boleh tidur balik, mesti solat. Tak tepat lah, Nabi SAW sendiri tidur balik. Melainkan dikhawatiri lah, kalau dia tidur balik mesti terlepas subuh ataupun kewajipan-kewajipan yang lain. Jadi kalau dah dekat dengan apa? Dengan waktu subuh. Jadi dalam hal ini mungkin cerita lain lah. Tapi Nabi SAW tidur balik. Dan ini daripada hadis diri menjawabkan sunnah ni kita melakukan demikian. Nanti kita akan jumpa lebih pelik daripada ini, iaitu bab yang berikutnya. Kita baca lah sikit eh, dah terlanjur sebab kita kadang-kadang riwayat ni banyak. Bab jawaz, babun jawazu naumil junub wa istihbabul wudu'i lah wa ghaslul farji idza arada an ya'kula aw yashraba aw yanama aw yujami'a. Bab menerangkan bolehnya seorang yang sedang junub itu tidur. Maksudnya dia tidur tanpa mandi lah. Kalau ada mandi dah tak junub lagi. Wastihbabul wudu'i lah, tetapi disunatkan dia berwuduk untuknya, yakni untuk tidur. Wa ghaslul farji idza arada an ya'kula, dan membasuh kemaluan apabila dia ingin makan ataupun minum. Au yanam ataupun tidur. Au yujami' ataupun hendak berjima. Maknanya berjima lagi lah biasanya kalau dah sedang junub tu. Kalau nak berjima maknanya dah berjima lagi sekali. Kalau dia sebelum itu dia junub kerana jima. Jadi akan datang riwayat-riwayat yang menerangkan ataupun membuktikan tajuk-tajuk ini. Pertama, boleh seorang yang junub tidur. Okay. Riwayat yang pertama kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatsana Yahya ibn Yahya At-Tamimi wa Muhammad ibn Rumh qala akhbarana Laitsu ha wa haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Laitsu an ibn Shihab an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Aisyah radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya apabila ingin tidur dalam keadaan junub, ketika dia sedang junub, tawaddaa, dia akan mengangkat wuduk, wudu'ahu lis-salat, mengangkat wuduk, wuduknya yang dia selalu lakukan untuk menunaikan solat. Qabla an yanam, sebelum dia tidur. Yang bawah tu lebih kurang sama lah. Jadi di sini menunjukkan bahawa sunnah Nabi SAW kalau dia sedang junub, dan Nabi SAW junub biasanya kerana baru berjimak dengan isterinya. Baik. Jadi Nabi SAW ingin tidur. Jadi yang paling bagus sekali sebelum dia tidur, apa dia buat? Dia mandi. Itu yang paling bagus sekali. Jadi dia tidur dalam keadaan suci. Jadi bila bangun dia tak payah mandi lagi. Tapi kadang-kadang itu tak, apa ni, kita tak mau buat, malas ke ataupun tak suka nak buat ke dan sebagainya, kita nak tangguhkan, tak salah, tak berdosa. Ada orang kan berdosa, takutlah malaikat tak masuklah, apalah dan sebagainya. Baik, nanti mati dalam keadaan junub habis, tak apa, kisah, nanti orang mandikan juga kan. Jadi mungkin macam-macam perasaan orang, kita baca hadis, kita tenang. Kita ada ilmu, ilmu tu cahaya, kita nampak. Jadi Nabi SAW kata, kata Aisyah buat apa? Dia akan ambil wuduk. Macam mana dia ambil wuduk untuk solat, dia komplit lah. Bukan setakat wajah dengan tangan sampai kaki sekali. Alright? Dan zahirnya dengan sempurna, dengan mad-mada, apa ni, dengan pomor-pomor, masuk air dengan hidung dan seterusnya. Tiga kali, tiga kali. Lepas tu dia tidur. Dan zahirnya isterinya pun lakukan juga lah, sama juga. Jadi ini sunnah. Dan kita tahu tak ada ulama pun yang mengatakan dia boleh solat, emergency punya solat dengan wuduk macam itu. Kenapa? Sebab yang diangkat cuma mengangkat hadas kecil. Kalaulah terangkat hadas kecil, tetapi yang dia tanggung sekarang adalah hadas besar. Kena mandi daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Jadi apa faedah wuduk ni? Jadi di sini ada ulama' mengatakan, macam tadi kita katakan, bahawa nanti dia tidur, kalau dia meninggal dunia dalam keadaan tidur, dia mati dalam keadaan junub, oh, tak mau. Jadi kalau kurang pun, kalau tak tidur dalam keadaan junub, total dia at least paruh pun jadilah. Ini dia ada hadas kecil, jadilah juga. Itu sebagian yang orang katakan macam itu. Ada kata setakat untuk kebersihan, wallahualam kenapa. Untuk saya tak tahu apa, tak dapat jumpa yang apa ni yang paling kuat selain daripada ini adalah satu satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang berikutnya. Qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, qala haddatsana Ibnu Ulayya wa Waqi'un wa Hundarun an Syu'batan al-Hakam an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an ya'kula aw yanam tawadda'a wudhu'ahu lis-shalah. Ini ada tambahan dalam riwayat ini dari Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia sedang junub dan dia ingin makan atau tidur. Jadi ada tambahan kat sini, bukan setakat tidur je tapi makan pun sama. Tawadda'a wudu'ahu lis-salat. Dia akan berwuduk, wuduknya untuk solat. Baik. Jadi nak makan pun kalau misalnya lepas berjima dalam keadaan junub dia tak mau makan, melainkan dia dah wuduk dahulu. Jadi apa hukum wuduk ni? Wajib ke tak wajib? Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dia wajib ataupun tidak. Apa kita katakan? Ha? Wajib. Asalnya wajib. Semua Nabi sallallahu alaihi wasallam buat wajib. Kita buat. Sunnah, semua sunnah. Jadi nak kata dia semuanya wajib pun susah, nak kata semua sunnah pun susah. Sebab tu nak kena define sikit perbuatan Nabi SAW dalam hal apa. Nabi SAW pakai tibak, pakai tongkat, nanti pakai serban, macam-macam dia buat kan. Dia doa tu doa ni, semua tu wajib ke? Atau semua tu sunnah? Nabi SAW bila khutbah berdiri, kalau nak duduk khutbah boleh tak? Lepas tu dah habis tengah-tengah khutbah dia duduk pula. Kalau tak nak duduk boleh tak? Jadi pembahasan usul fiqh sebenarnya, kalau kita clear dalam usul fiqh ni, insyaAllah kita boleh apply dekat di hadis seperti ni. Yang penting kita kena define lagi, kita kena halusi tentang perbuatan Nabi SAW. Perbuatan Nabi SAW terbagi pada tiga sebenarnya lah. Dua tu very clear. Yang pertama, perbuatan-perbuatan Nabi SAW dalam hal-hal ibadat seperti solat, wuduk, haji dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan Nabi SAW salat, takkan kita cakap semua sunat. Asal dia semua apa? Semua wajib, mesti buat. Takkan tak nak sujud pun boleh, nak sujud sekali pun boleh. Tak eh? Jadi asalnya semua apa? Semua mesti wajib. Begitu juga wuduk, asalnya semua mesti wajib. Lagi-lagi kalau kita selalu biasa tidak pernah tinggalkan perbuatan tersebut, Daniel bawa dia apa? Wajib. Begitu juga manasik, haji, umrah dan sebagainya. Satu lagi jenis perbuatan Nabi SAW yang merupakan adat kebiasaan, pakai baju, bergaul dengan isteri, qada hajat, pakai pakaian, makan, minum dan sebagainya. Asalnya semuanya adalah wajib ke tak wajib? Dia tak wajib lah. Asalnya tak wajib, adat kebiasaan macam orang biasa. Sebab Nabi SAW ni juga manusia, dia bukan malaikat. Dia takkan tak, tidak boleh tidak Nabi SAW akan melakukan action dan perkara-perkara yang dilakukan oleh manusia biasa. Jadi yang ini tak ada hukum kat situ, melainkan apa? Asalnya biasa saja. Dan mungkin ada beberapa perkara sampai kepada apa? Sunnah. Dan satu lagi yang kat mana? Satu hujung kanan, satu hujung kiri, yang satu kan? Kat tengah-tengah. Yang ini ibadat ke adat kebiasaan? Jadi yang itulah yang biasa di apa ni, dibahaskan oleh ulama. Jadi kita lihat hadis kita ni, Nabi SAW buat apa? Dia lepas junub, dia nak tidur. Dia bukan nak solat. Tidur tu perkara yang apa? Perkara adat kebiasaan, bukan ibadat. Tetapi perbuatan yang dia sebelum tu dia lakukan itu, itu ibadat tu, itu wuduk. Jadi apakah kita mesti tidur, mesti ambil wuduk sebelum kita tidur? Jadi kita tak boleh nak katakan biasa tak sunat pun tak boleh lah. So kita tak boleh katakan dia mubah saja. Jadi dia mesti naik tinggi sikit. Paling kurang sunat ataupun wajib. Sunat ataupun wajib. Tapi kita tahu bahawa tidak ada, dia tak berapa kuat untuk mengatakan sampai apa? Sampai wajib. Jadi kalau kita cakap sunat tu okey, tapi kalau wajib, awak kena dalil lagi kuat tau nak cakap wajib. Baik. Jadi kita pergi pada riwayat berikutnya. Untuk Imam Muslim, soalan faham hal ini, dia bawa lagi tu riwayat, dia kasi kita lagi apa? More argument untuk kita tetapkan hukum. Iaitu hadatsana Muhammad, ini sama juga, hadatsana Muhammad ibn Musanna wa ibn Bashar, qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far ha, wa hadatsana Ubaidullah ibn Mu'ad, qala hadatsana Abi, qala hadatsana Syu'bah bihadzal isnad. Jadi ni apa ni, daripada perawi-perawi lain dengan isnad yang sama. Qala ibn Musanna fi hadithihi haddatsana al-Hakam sami'tu Ibrahim yuhadithu. Baik. Jadi kita pergi pada riwayat yang berikut lagi. Wa haddatsani Muhammad ibn Abi Bakar al-Muqaddami wa Zuhair ibn Harb qala haddatsana Yahya wa huwa ibn Sa'id an Ubaidillah ha wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Shaybah wa ibn Umair wa lafdhu lahumā. قال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو بكر حدثنا أبو أسامة. Very detail eh. Siapa cakap apa, cakap apa pun dia bentangkan kat sini. Imam Muslim rahimahullah ta'ala dengan sanad. قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. Daripada Ibn Umar, daripada Umar Dia berkata, "Ya Rasulullah, apakah seseorang daripada kami boleh tidur sedang dia junub?" Jadi sekarang bukan Nabi buat apa. Sekarang orang tanya, kita boleh buat ke tak boleh buat? Jadi dia punya jawapan tu lebih penting lah, lebih kuat daripada setakat perbuatan Nabi SAW. Maka jawab Nabi SAW, "Na'am, idza tawadda." Boleh, dia boleh tidur dalam keadaan junub ketika ataupun setelah dia berwudu. Seolah-olah idza tawadda tu syarat dia boleh tidur. Kalau tak wudu, tak boleh tidur. Dah wudu makin fresh lah, mana tidur. Nak solat tu boleh lah ambil wudu. Tapi sahabat tak tanya lagi lah. Okey lah, kita angkat wudu, kita tidur. Jadi ini menunjukkan bahawa seolah-olah bukan hukum berwudu untuk tidur ni, dia bukan setakat apa, sunat dan macam apa, dan macam wajib. Saya dah macam wajib nak tidur, kena wudu. Kita lihat riwayat lagi satu, lebih kuat lagi, iaitu وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدْ إِبْنُ رَافِعْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقْ عَنْ إِبْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ إِبْنِ عُمَرْ أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ لِيَتَوَضَّأَ ثُمَّ لِيَنَامَ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ. عمر رضي الله عنه استفتى من تفتوى pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mufti. Jadi kita kena ingat, orang jadi mufti sebenarnya dia ambil tempat, salah satu daripada tempat apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jawab. Jadi kata Umar radhiyallahu an, apakah seorang daripada kami tidur sedang dia junub? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, boleh. Tapi hendaklah dia berwudu, dia tawadda." Ini adalah sirah saya betul bahasa Arab, lamul amr. Hendaklah dia berwudu, perintah. Tumbal yanam, kemudian hendaklah dia tidur. Hatta yaghtasil, sampailah dia mandi. Iza syah, maknanya mandi tak wajib, tapi bila-bila tu dia boleh mandi. Betul lah, bila-bila dia boleh mandi. Yalah, bila-bila lah, selagi dia tak perlu nak mandi. Bila kita perlu mandi? Nak pergi kerja lah, kan? Tak. Kita mandi bila nak solat subuh ke ataupun solat-solat lain. Baik. Jadi dalam riwayat ini menunjukkan perintah, ada perintah dari Nabi SAW untuk orang yang sedang junub berwuduk sebelum dia tidur. Jadi kalau orang kata wajib, dah ada dalil lah sekarang. Kuatlah dalil ni kalau orang kata wajib. Jadi kata Syekh Uthaimin wajib, bukan sunnah biasa lagi. Dah kuat kata wajib, tak, dia berwuduk kalau nak tidur. Tapi nak makan tak payah. Sebab riwayat ini Umar tanya tentang makan dan tidur ke, hanya tidur saja. Tidur saja. Tapi yang Nabi buat untuk makan pun sama lah. Nampak? Jadi kalau untuk makan masih sunnah lagi. Kita dapat si ulama' kaji betul-betul lah di hadis ni, baru dia keluarkan fatwa. Bala bagaimana pun, terpaksa masuk lagi satu riwayat. Haddatsana wahaddatsani Yahya ibn Yahya qala qara'tu 'ala Malik an Abdullah ibn Dinar an Ibn Umar qala zakara Umar bin Khattab bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu tusibuhu janabatun min al-lail fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda waghsil zakarak thumma nam. Umar bin Khattab sekali lagi telah menyebutkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahawa dia ditimpa janabah, junub pada waktu malam. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, berwuduklah dan cucilah zakarmu, kemudian tidur. Jadi sama juga perintah kepada Umar, dia wuduk, kemudian cuci zakar, kemudian tidur. Kalau baca lagi ni, maknanya kita boleh wuduk tanpa kita cuci farat kita, kita cuci kemaluan kita. Pernah kita sebutkan, ingat tak kita sebutkan, istinja bukan syarat sahnya wuduk. Itu yang pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Uthaimin rahimah ta'ala. Istinja tak ada kena-mengena kan dengan wuduk. Orang kalau belum istinja pun, walaupun kotor, dia tak boleh, dia masih boleh buat wuduk. Kalau wuduk dia sah, wuduk tetap sah kalau cukup syarat. Tapi solat ada najis lah. Walau bagaimana pun, kalau kita ambil waw tu, tak ada, tak ada kena-mengena dengan tertib, maknanya cucilah zakar kamu, berwuduklah kemudian tu, kemudian tidur tu pun tak apa juga, boleh faham tentu. Yang penting adalah perintah berwuduk. Jadi dia daripada riwayat-riwayat ni menunjukkan wajib berwuduk sebelum tidur kalau keadaan junub. Ada pendapat lagi satu, kata apa? Sunnah. Jadi kepada asal. Hatta yang tertasir idha syah, bila dia suka dia boleh mandi. Tapi yang penting dia mesti apa? Sebelum dia tidur dia mesti dia wuduk dulu. Sampailah bila dia bangun ke apa, lepas tu dia tak payah wuduk lagi, sampai dia nak apa? Dia nak mandi. Baik. Jadi untuk melengkapkan faedah, sebab tak sempat kita nak baca semuanya, betul ke hukum wuduk untuk tidur bagi orang yang junub itu wajib? Takkan main-main pula. So, benar ke tak benar lah. Jadi kalau kita tengok adik-adik kat sini, kalau orang kata wajib, bolehlah kita katakan wajib. Dan kalau kita tengok riwayat-riwayat lain, antaranya disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya, kalau nak tunjukkan mungkin tak nampak nanti. Yang penting ada sebuah hadis dibatkan oleh perawi-perawi sunan. Sunan Abu Dawud ada, Sunan Ibn Majah ada, Sunan At-Tirmizi ada. Maksud daripada hadis itu diriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah junub di tengah malam dan dia tidur dan dia tidak menyentuh air sedikit pun. Jadi riwayat tersebut mengatakan Nabi SAW tidur dalam keadaan junub, tak mandi memang satu hal, tak ambil wudu. Imam Nawawi meriwayatkan hadis itu, tapi dia kata hadis itu dhaif. Dan ulama-ulama mendhaifkan hadis itu. Jadi kalau hadis itu dhaif, kita percaya yang riwayat Sahih Muslim ni lah, wajib kita berwudu. Dan dia kata kalaulah sahih sekalipun riwayat yang kata Nabi SAW tak sentuh air, mungkin tak sentuh air tu maknanya tak sentuh air yang banyak lah, air apa? Air mandi. Tapi wuduk tetap berwuduk. Namun bila kita periksa hadis ini betul ke sahih ke tak sahih, belum kita nak cerita apa pun, kita kena tahu sahih ke tak sahih. Jadi kita dapati hadis ini bukan hasan tetapi sahih. Sahih tu tinggi tu. Inilah hukum Syekh Al-Albani terhadap hadis ini. Semua riwayat ni dia katakan sahih. Di pembahasan hadis itu kita tak nak masuk. Kalau hadis ini sahih, jadi apa hukum berwuduk sebelum tidur? Sunat lagi, wajib lagi ataupun sudah sunat saja? Jawabnya apa? Sunat. Nabi SAW pernah wuduk tak sentuh air. Jadi perintah-perintah tu semua perintah ke bukan perintah? Perintah. Tapi perintah kan ada dua macam. Satu perintah apa? Wajib. Satu perintah sunat. Dua perintah. Macam larangan ada dua macam. Satu larangan haram, dosa kalau buat. Satu larangan makruh. Tapi dua-duanya larangan. Orang kata rokok makro, rokok makro. Makro tu larangan, tu larang tu. Cuma larang tak sampai, kalau lah dia makro eh. Dia larangan apa? Tak sampai kepada berdosa kalau kita buat juga. Jadi bila kita nak hukumkan satu perintah itu tidak wajib tapi sunat aja. Bila ada dalil yang mengeluarkan perintah tersebut daripada wajib kepada sunat. Antaranya yang tadi, rupanya Nabi SAW pernah juga apa ni, tidur tanpa berwuduk untuk junub. Dan dalam hal ini terdapat apa? Keringanan yang amat besar kepada orang ramai. Siapa yang apa ni, kalau memang kita katakan betul-betulnya rajin, memang lah nak pergi tidak air lagi, nak mandi nak apa, nak berwuduk lagi dan sebagainya. Eh, biasanya dah kat katil tidur terus lah. Tapi kalau buat, apa hukumnya? Dapat pahala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat sini ini akan menguji apa dia keikhlasan kita. Kita belajar niatnya nak tahu aja. Ataupun kita belajar nak tahu dan nak amalkan juga. Kalau nak berkat kita kena amalkan. Susah-susah pun kena amalkan. Agak-agak Umar bin Khattab bila dengar kena wuduk ni, dia buat ke tak buat? Dia mesti buatlah. Sebab tu ada berkat ilmunya. Dan perawi-perawi yang riwayatkan ada di sini, agak dong buat ke tak buat? Buat kan? Baik, jadi insyaAllah kita sambungkan dalam bab-bab lain tentang apa ni, sedang apa ni mandi ataupun berwudu. Bagi orang yang junub ada dua soalan. Tulisan kita ambil sedikit. Itu mula lambat eh. Jadi bagi wanita discharge yang keluar dari kemaluan, adakah sama hukumnya seperti mandi? Iaitu adakah ia najis tapi ia keluar tanpa syahwat? Ini masalah rukubah eh, basahan daripada kemaluan. Kalau tak saya kita pernah sebutkan, tak tahu kat sini ke tempat lain eh. Ini sebenarnya masalah ini dikhilafkan oleh ulama. Maknanya ada dua pendapat bahawa basahan yang keluar daripada kemaluan wanita itu najis, dan satu pendapat kata lagi dia tidak najis. Tapi masalah najis tak najis satu hal. Yang penting sekarang dia perlu wuduk atau tak wuduk. Dia batalkan wuduk atau batalkan wuduk kalau keluar cecair daripada kemaluan wanita. Apa jawab ya? Wuduk tetap wuduk lah. Membatalkan wuduk. Jadi najis ke tak najis itu mengenai nak cuci ataupun tak cuci. Tapi pendapat yang benar insyaAllah yang saya sekarang pegang adalah kita mesti cuci. Ini pendapat Syekh bin Baz dan Allah dan ramai ulama-ulama. Jadi kita cuci walaupun tak ada syahwat dan kita kena wuduk untuk perkara tersebut. Tapi kalau keluar berterusan dan ini selalu keluar lagi-lagi pada awal apa ni, boleh kata dalam waktu subuh lah kan, baru habis haid dia selalu keluar ni. Jadi kalau keluar ketika solat pun tak mengap, sama macam tadi macam orang yang keluar mazi ataupun salat silbaul dan dihama eh? Jadi lepas tu kalau dia nak solat lagi dia kena cuci dan dia kena berwuduk. Dan soalan yang lagi satu berkenaan dengan GST, offset credit to Singaporean. Can we spend the money freely or should we exercise caution in spending it since the source is not known? Jadi GST, duit GST yang kerajaan kasih pada rakyat Singapura sahaja kan tu lah eh? PR pun tak dapat eh? Dan kenapa dia kasih? Derma. Tak kira lah dia kasih kenapa. Tapi setahu kita dia dah charge kita banyak GST. Jadi dia tu kasih duit tu supaya kita boleh offset lah, bayar balik nak tolong lah ha? Yang penting dia kasih ke, dia sedekahkan ke, maknanya masuk semua masuk dalam kas. Kasih dia tak pinjamkan eh? Kasih kena bayar balik? Tak bayar. Jadi dia kasih, jadi hak milik siapa sekarang duit tu? Hak milik kita. Kita tak payah buat apa-apa dia kasi. Jadi hak milik kita, kita boleh buat sesuka hati kita. Kalau cukup nisab kena bayar zakat pun kena bayar zakat. Jadi tak perlu nak apa ni berhati-hati terhadap wang tersebut. Semata-mata kena datang dari kerajaan dan mungkin income kerajaan ada yang halal dan ada juga yang haram. Kasino akan datang dan apa-apa juga maksiat dan sebagainya. Itu tak perlu kita sampai ke situ. Tak perlu. Sebab yang penting dia sampai pada kita daripada cara yang halal atau tidak. Jadi kita boleh pakai tak masalah. Isos is not known eh. Kita tahu sumbernya, bukan kita tak tahu. Sumbernya daripada mana? Daripada kerajaan. Jadi dengan hal ini ada, bila ada campur yang halal atau yang tak halal, kita tak tahu yang mananya. Kita mesti ambil yang halal, jangan ambil yang haram. Itu terlampau apa? Terlampau musah-musah apa ni, memberat-beratkan diri sendiri. Tak wajar kita sampai macam itu. Yang bila kita warak ni, bila kebanyakan income tu datang daripada yang haram, tapi campur pula. Ini tak ada masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan daripada kenduri orang kafir, orang Yahudi, sembelih kambing lagi. Jadi bukan orang Islam sembelih, dia bukan pergi kat pasar, terus sahabat sembelih, dia sembelih lah biasa. Orang Yahudi lagi. Dia jemput Nabi SAW ke rumah dia, ajak makan hari, mungkin minum sekali dengan bekas dia punya dulang, dengan dia punya cawan. Nabi SAW makan ke tak makan? Apa taknya orang Yahudi biasa apa? Orang Yahudi minum arak, orang Yahudi jual arak, orang Yahudi apa? Makan riba dan sebagainya. Macam-macam maksiat orang Yahudi buat. Lagi confirm ada campur apa? Haram. Mungkin halalnya mungkin tak ada pun, mungkin sikit. Tapi oleh kerana bila dia berikan pada Nabi SAW halal secara sah, Nabi SAW makan. Tak ada masalah. Jadi kalau kamu nak hati-hati sangat, maknanya kita dah menyalahi apa? Akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain eh, kalau yang kati itu adalah Rotary. Rotary tahu eh? Tempat Singapore Street. Ha, Singapore Pool. Bukan swimming pool, Singapore Pool. Tentu-tentu dia lumba kuda punya keuntungan, judinya keuntungan, dia kasih pada persatuan di komputer. Komputer ambil juga. Mana boleh? Dia belikan van lah, dia belikan itulah. Dia tak boleh. Ini confirm tak? Boleh, pasal ini membantu dalam apa? Ha, dalam dosa. Letak nama dia lagi kat situ. Dah tentu tak boleh. Kita bantu dia apa? Kita bantu dia elakkan cukai. Itulah bila dia sedekahkan kepada badan-badan ni, kita dah cukai. Nah, itulah yang apa pun yang daripada kerajaan ni kita tak samakan eh. Wallahu a'lam bisawab. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.